Di antara ciri khas terjemahan UI adalah bahwa bahasa Arab yang tentu mengandung kesusastraan Arab, balaghah, kemudian ditransfer untuk pembaca Indonesia, sehingga di antara ciri khas terjemahan UI adalah dengan rasa Indonesia dan tentu tidak merubah makna. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza akhadna mustrafihim bil adzabi idza hum yaj'arun. La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun. Hatta idza akhadna sigo nalikane ngalap sapa ingsun. Ibtidaiyatun te hatta maknane ibtidaiya. Mutrafihim eng pira-pira sugah-sugahe wong kafir, utawa wong kafir-kafir sing mapan, aghnia ahum tegese pira-pira wong kafir sing sugih waru asa ahum lan pira-pira wong kafir sing pemimpin ta'ala bil adabi klan seksa ay saifi tegese kelawan terjadine perang yauma badrin ing dalam perang badar wong kafir diparingi kalah ning perang badar idahum nalikane utai mengkono idan nalikane mengkono gumte kufariku yaj'aruna iku podo sambat maksudnya bungok-bungok sapa kufar manane yasrohun sorohan gebungok-bungok ya dijuna tegese podo bungok-bungok sapa kufar yukalu dan ucapna lahum kedi kufar podo wala taj'arul yoma ojo bungok-bungok sirakabe al yoma ing dalam iki dino innakum saat temene sirakabe minna sange ingsun iku latun soruna iku rabakal dan selamatno sirakabe latum nauna tegese ora den alang-alangi songko adab sirakabe kodekana teman-teman ono po ayati pro-pro ayat ingsun minal qur'ani sange qur'an tutlaiku dan waca apa ayat aliku mengatasi sira kabeh. Qur'an niku wis diwaca ning kowe tapi fakun tumangka ana sira kabeh ala aqabikum. Ing ngatasi pira-pira tungkak sira kabeh ku tangkisuna iku berbalik sira kabeh utawa mlaku mundur sira kabeh. Tarjiuna tegese bali sira kabeh koh koro hale mundur. Manane menolak kebenaran dianggap mundur ke belakang. Mustakbirina hale wong sing sombong kabeh. Anil imani sange iman. Kowe wong sing sombong menolak iman justru bihi kelawan nyombongno Ka'bah. E bil baiti tegese kelawan nyombongno Baitullah rupane Ka'bah. Awil harami to kowe sombong mergo dadi penduduk tanah haram. Bi annahum lan saat meniku kufariku ahluhu iku ngrasa dadi ahline tanah haram fi amnin ing dalam kesentosaan, fi amnin ing dalam kesentosaan. Bikhilafi sa'irin nasi khali berbedani sekairin namun sofi mawatinihim ing dalam panggonan-panggonane annas. Wong kafirku sombong bangga no Ka'bah zaman iku maksudnya samiron khali jagungan dalu-dalu halun jama'atan tegese kelompok yatahad dadu nakang podo jagungan sopo jama'ah bilaili ing dalam waktu bengi hawalal baiti ono ing seputar Ka'bah. Tahjuru nahale podo ninggalno Quran siro kabeh minas sulasi tatrukuna songko masdar sulasi tatrukuna teksi ninggal siro kabeh Al-Qur'ana ing Quran wa minar rubai lan dianggep songko wazan rubai takuluna teksi ngucap siro kabeh huirul haki ing pengucapan sing ora hak fin nabi ing dalam hae nabi wal Qur'an ilan Quran qala ta'ala afalam yadabbarul qala afalam yadabbaru ana ta ora padha angen-angen sapa kufar asluhu te aslane yadabbaru ya tadabbaru fadghimat mongko dene zomno apa atau ta'fidal ing dalam dan afalam yadabbaru ana ta ora angen-angen sira sapa kufar alqala ing dawuh sing didhawuhna Quran ayil Quran ategese Quran adalah kang nunjukno ala sidqin nabi ing atase bener kanjeng nabi amja ana ta teko hum ing kufar apa ma perkara lam yakti kang ora teko apa ma abahum ing pira-pira bapak kufar ala walina kang dhisik-dhisik kabeh amlam ya'rifu ana ta ora padha kenal sapa kufar rasulahum ing pira-pira utusane kufar fahum mongko te kufar lahum maring rasul ku mungkiru naiku ngingkari kabeh am yaquluna ana ta padha ngucap sapa kufar bihi jinatun bihi ku tetep ana ing Muhammad jinatun te penyakit edan. Mereka itu berkomentar nak Muhammad itu dianggap edan, ujar wong kafir. Al-istifham uti istifham fihi ing dalam dawu am yakuluna wili takriri krono ngukuhno bilhaqi klan hak. Rupane min sidki nabi yaiku benere nabi wa maji'i rasuli lan tekane rusul lil umami maring pira-pira umat al-madinah kang wis liwat. Wa ma'rifati rasulihim lan ngerteni pira-pira rasule kabeh bisidki klan bener wal amanat lan amanat. Wa alla jununa lan yen to ora ana sifat edan iku mujud bihi ana ing rasul. Balja ahum bilhaq. Balja balik teko sapa rasul te bal intikali krana pindah bahasan. Teko sapa rasul hum ing kufar bil haqiq lan go barang hak ayil Qur'an iki tegese go Qur'an al mustamili kang mengku to kang mengandung alat tauhid ing atase tauhid wa syara'il islami lan pira-pira syariat Islam. Wa aktsaruhum te akeh-akeh kufaril haqi maring barang hak iku karihuna iku gething kabeh. Walawi taba'a umpama kok anut apa al-haqu barang hak ayil Qur'anu tegese Qur'an. Anut ahwa ahum ing selerane kufar. Nafsune kufar atau selerane kufar. Bi anja gambare arif yen to teko apa Qur'an bimaklan perkara yahuna hukang padha seneng sapa kufar ku ing ma. Rupane minasyariki yaiku ngakoni anane kemusyrikan wal waladi lan anak lillahi keduwene Allah. Ta'ala maha luhur Allah andalika saking kemungkinan di anak. Oh iku ora mungkin. Umpama barang hak anut hawa nafsu, anut selerane kufar. Lafasadat iktine rusak, lafasadat iktine rusak apa samawatu pira-pira langit wal ardu lan bumi. Waman lan wong fihinna kang ing dalam samawat lan arat. Waman lan wong fihinna kang ing dalam samawat lan arat. Ay kharajat tegese metu apa samawat lan arat an-nizamiha saking tatanane samawat lan arat. Al-musyahadi kang den sekseni. Mergo li wujudi tamanui krana mesti terjadine saling berlawanan. Fisai ing dalam perkara, fisai ing dalam perkara adatan ing dalam adate inda ta'adudil hakimi nalikane wawilangane wong sing gawe keputusan utawa rivalitase wong sing gawe keputusan. Bal atenahum balik nekano ing sunhum ing kufar bidhikrihim kelawan peringatan ning kufar. Maknane bil Qur'ani tegese kelan Qur'an ala dikang fi kang iku tetep ing dalam Qur'an dikruhum utawa nyebut kufar wasyarofum lan dadi kehormatane kufar umpama gelem maksud. Fahum mongkoti kufar andikrihim sangking Quran sing mestine ngelingno kufar ngoten nggih iku muriduna iku mengo kabeh. Amtasalu nata jaluk sira Muhammad hum ing kufar khurjan ing opah. Ajron tegese opah lama ing atase perkara cita kang teko sira Muhammad ing kufar bihi klan gowo ma minal imani sing iman. Fakhoroju rabbika khair. Fakhoroju rabbika mongkoti opah kang sangking pangeran sira Muhammad ajruhu tegese ganjaran sangka Allah wa thawabuhu lan tegese ganjaran sangka Allah wa rizquhu lan rezekine Allah khairun wa apik. Wa fi qira'atin khurjan amtas alhum khurjan fa khurju rabbika khair. Sebagian qira'ah khurjan standan amtas alhum khurjan fa khurju rabbika khair. Fil maudhi'aini ing dalam panggonan loro dados nak khurjan ki khurjan standan wa fi qira'atin ukhra khurjan yaiku amtas alhum khurjan fa khurju rabbika fihi ma ing dalam khurjan awal lan khurjan sanine. Wa huwa ta'awwayu khairu rozikin wa api-api idzat sing maringi rizki. Afdalu man tegesi duweh api-api idzat akto kang maringi sopa man wa ajaro lan ngekei opah sopa man. Wa inna kalan saktemi siro Muhammad latatuhum yaktini ajak-ajak siro Muhammad hum ing kufar ila sirotin maring dalan tori kentegesi dalan mustaqimin kang jejek dinil islami tegesi agama islam. Wa inna ladina lan saktemi wong ake layuk minuna kang ura iman sopa ladina fil akhirat iklan akhirat. Maknane bil ba'tsi iklan tangi sangka kubur wasabilan ganjaran nalika bilan siksa. Anis siroti saking dalan sing jejeg ai tori kitikse dalan sing sejeg iku lan akibu na iku yektine mengo kabeh. Maknane adiluna tegese melenceng kabeh. Wala rahimnahum pomo ngekei welas ingsun ing kufar wa kasyafna lan buka ingsun mak ing perkara bihim kang ing kufar mindurin saking bahaya. Maknane madarat ajuin tegese kelaparan asoba kang mekenani apa kelaparan hum ing penduduk Mekah bima katone Mekah sapasini nak ing masa 7 taun umpama Allah melasi mereka lalat ju yektine padha ndulurung sapa wong akeh tamado tegese ndulurung sapa wong akeh fituh yanihim dalam kesesatane wong akeh dolalihim tegese kesesatane wong akeh ya mahuna khale mitar-mitar kabeh taro dadiuna tegese mitar-mitar sapa wong akeh manane ngalor ngidul yo pancet ning kesesatan. Walau kau takut nalan teman-teman ngalap ingsun hum ing kufar bila ada piklan siksa iljui tegese kelahan kelaparan. Famastakanu mongko ora padha sopan sapa kufar tawadhu utik se ora sopan sapa kufar li rabbihim maring pangerane kufar. Wa ma yatadarruuna lan ora padha DPDP sapa kufar. Yarhubuna tegese ora padha tenanan nggih ora padha nggih tenanan tarhib sapa kufar illahi maring Allah bidduai kelawan donga. Hatta idza fatahna sigon alikane buka ingsun ibtidaiyah tuntih hatta buka kalam alaihi ngatasi kufar baban ing pintu. Dha adabin kang duweni siksa sahiba adabin tegese kang duweni siksa syadidin kang banget. Wa ta'ala adabu syadid yaumu badrin iku terjadi ning perang Badar utawa yauma badrin iku terjadi ning perang Badar bikoti klan den pateni ini tokoh-tokohe wong kafir. Idza nalikane ngono gumte kufar fihi ing dalem ikilah adab iku muplisuna iku putus asa kabeh. Mublisuna iku putus asa kabeh. Ayisuna tegese putus asa kabeh mingkuli khairin saking saben-saben kaapian. Mingkuli khairin saking saben-saben kaapian. Bon kula terangno nggih masalah. Niki surat ayat niki nggih. Ayat niki ayat Makkiyah. Terus surat niki surat Madaniyah tapi tentang niki niku ngenang Makkiyah. Teng mriki diterangaken oleh nafsir Imam Suyuti Samiron Tahjurun nggih mustakbiri nabi Samiron napa Tahjurun. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mumpun enten Ka'bah. Mumpun enten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumat Nabi Ibrahim. Syarate antahira baiti al-thaifina wal aqifina warruka'is sujud. Wae Ka'bah diperuntukkan tiang-tiang sing salat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan-penyimpangan nggih. Terus Ka'bah dadi kebanggaane tiang-tiang salah. Nggih niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tese kafir. Niku bangga nak mereka itu orang yang benar. Buktine dipasrahi ngrumat napa Ka'bah niki eling-eling. Dadi Ka'bah iku barang suci. Dinggo agul-agulane wong kafir, dinggo sombong-sombongan terus menentang keberhadirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong napa? Salah, itu disebut mustakbiri nabi Samiron Tahjurun. Terus ini pentingnya ngaji gitu. Terus ada era di mana Ka'bah niku mau gue sombong-sombongan dok. Gak nganti saat niki nu wonten tiang sing meyakini Wahabi itu lebih bener timbang NU. Jadi alasannya wong sing rumat Ka'bah. Akhirnya ono wong kaji mulai nganggo madhab saenake mergo roh wong Mekah itu orang ngoyo. Nek Mekah itu biasa salat ra kunut terus do omah ora kunut. Ah, sesuk ning salat tuh ning Mekah biasa salat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajen kowe wong Arabi bento, wong Arab napa bento. Nek kula sering ditakok iku. Kula niku ora ampun sinau madzhab kathah, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kathah. Aku sering ditakleti. Kalau kan nanti umroh 2009, terus haji 2000, pingin 2013. Nah, ini di London, kalau ini rajin ngeluh, tapi maksud ngaji lah. Nak ngeluh orang ngaji malah orang ngamal, jadi tetap ngaji. Kalau niku sering ngertos, ya, panjang tiang Arab, sing bodoh, langkung ada, kisami, kalau Indonesia, kisami, sebetulnya kisami. Mereka kalau nak gajelok ngotong, misalnya diomongin orang Arab di Indonesia pun, ya lu yakin orang apa? Bodoh. Nah, niku nak misale soft ngarep iku kosong. Niku nggih mang mlaku, kursine digawa. Kula niku perasaan nak kiai Indonesia njen saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngelu banget tok mboten lungguh. Nah wong Arab mboten. Ya suwe sehat iku salat wis gawa kursi. Wong gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat iku nak soft ngarep iku kosong kursine diangkat. Badan niku lho. Jare tak maklumi nak ora jebule marung niku lho lungguh kursi mboten nak Indonesia lungguh sopan. Lungguh iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lungguh napa? Kursi. Ngangkok enggak? Ya biasa digomlo ka mlaku kok di parah tenan. Niku sing kula nate ditangleti tiang niku. Nak wonten tiang nelpon ya diangkat. Diangkat terus ni.

Enggak ada kan yang bilang gitu. Kowe wong Indonesia sedekah nggih apa beras utawa dhuwit. Mosok kowe memaksakan kurma mergo dhisik Nabi sedekah. Lah kabeh yo ngoten. Oh, Nabi wong Arab ngekeki wes alkorni nggo jubah. Lah misale srukin ndek kriting mbok sedekahi. Jubah. Mosok wong kerja kasar jopo jubahan. Mergo dhisik Nabi nang ngekeki klambi. Jubah. Jadi ngomong sunah Rasul yo rada dipikir to piye wae cara aturan fikih al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wadan. Hukum itu tetap berputar sesuai konteke. Mboten kok hukume rubah mboten, konteke mboten rubah hukum mboten kados wae lho. Pas numpak Innova tetap maca subhanallahi sakhara lana hadza senajan to saiki ora untuk tapi napa Innova. Lah nek misale sampean dhisik Nabi sampean ngendikan kowe nak kaji numpak unta ya unta mekeki mangan. Engko sakake mungke. Lah masa kowe misale numpak Innova njuk marahi Nabi. Niki mboten mangan Nabi terus mbok bensini. Ora tok to padha. Lho, dadi sunah Rasul maksudnya itu hukum itu ndak usah rubah. Tapi halal sing gawan zaman, gawan tempat iku ora usah mbok jerok-jerokno. Paham ya mboten usah napa dijerok-jerokno. Dadi nah engkau naik serono ulama, gitu. Kalau balik. Engkau naik serono ulama, ikut dunia malah salah kaprah. Gini, ikut Ka'bah singgon suci, digo kebanggaan penduduk haram, nentang Muhammad mergora pengurus nopo Ka'bah. Dan ini innalillah wa inna ilaihi rojiun. Saat ini gini ngoten iku. Ulama Indonesia diarani sepele, mau perkara nih ora ulama Mekah, Medina. Padahal ulama Mekah Medina sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Bodoh ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama indawah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benuman negara kan ciptaan negara. Ampun repot. Faham ya? Kula ngrasakno niku ning gone hal-hal sing harian, misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang enggak, semacam-macam. Misalnya Naksabandiyah punya pegangan 3 hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NU bareng Mbek Negoro, NU bareng Mbek Negoro pasane. Pokoknya kena songgolikur nopo? Songgolikur nopo? Dino. Jadi paham gitu, terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istiadat ulama, aja mbok sederhanakno. Sa'alim-alim ke Indonesia, ra'alim ke Mekah nopo Medina. Ojo sampai Ka'bah ini jadi kebanggaan sampai melintasi batas nopo hukum. Nge, melintasi batas nopo hukum. Ngeri nak pun ngoten ngeri. Kalau pun bolak-balik matur, misalnya begini ya. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini syirik. Oke, kita sepakat salah kah? Tapi kan kita punya kaidah. Ini rungokno tenan nggih biar kita bisa takarrub ila Allah. Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena nglafadzkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah dikafirno. Mok krana punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafadzkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja karo nglafadzkan itu jadi mukmin? Kita harus pegangan itu, meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah dimaki-maki. Saya kan ya kenal kan, ulama-ulama kan dikenal, ya ditanya gitu. Gimana ditakoki? Saya kan sering menduhi tamu dari Arab. Ya takoknya elek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit, apotek. Apotek di Indonesia simbolin apa? Patung apa? Ulo. Pak apotek kok rumah sakit itu simbolin ulo? Apotek ya aneh kan, selain apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbolin apa? Ulo kodok-kodok ya kena mau mana simbolin ulo? Ya gue sih, kalau roh itu ya jadi takok ini gue. Itu kan patung bapak, itu kan sirik pokoknya walhasil. Terus aku jawab kena, wah orang belok gawe kok buat sirik, kalau aku mangkel orang belok gawe kok. Oh, sirik. Pak Hasyim Muzadi tahu ketua NU ora iso wong kondang. Iya tahu takok wong Arab merah iso. Jawabane kados kula akhirnya aku jawaban akal. Takoki tamu kok Arab itu. Pak Hasyim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah.

Ora marem. Hukum kok marem-mareman. Marem coplok nggo mulai. Angger marem-marem coplok nggo mulai keloni. Bar. Hukum ono apa? Marem-mareman. Ora repot nonton. Deleng-eleng eta terus kowe misale salat khusyuk terus dadi banggam ya ujub. Lane ngaji tasawuf penting e. Kowe sedekah bangga dadi ujub. Kowe apal Quran bangga dadi ujub. Dadi kebenaran niku nek gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas iku dadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah iku barang apik, barang mulya dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah ya sepakat, wong Islam sepakat, justru dadi kesombongane tiyang Mekkah. Nggih, nek dadi kesombongane tiyang napa? Mekkah. Niku ampun nganti terjadi. Mulane sama nak ketemu Mekkah iku bedhane ngeten niru Abu Darda. Kula nggih ada pegangan Abu Darda, Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini. Misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud ning Mekkah mbek ning Amerika ning Australia apik ndi? Apik ning Ka'bah. Mergo entuk sewu salat. Tapi pertanyaannya, kowe seneng di bumi ini pangeran kosong songko sujud, ambek ora kosong songko sujud. Seneng ra kosong songko sujud. Ya, ngono neng Australia, ngono utawa neng Papua, ngono sing kurang akeh wong napa sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan tidak baiknya. Abu Darda dan Salman Al Farisi itu pernah hidup di Syam, jauh dari Ka'bah. Ketika Futuhat, zaman itu Syam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat mayoritas masih Kristen Ortodok. Sam sing saiki populer Sam niku. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat dan sholat di Masjid Haram itu ka alfi sholatin dapat pahala 1000 napa sholat. Tapi apa jawaban para sahabat yang wirup teng Kufah, teng Syam, teng macam-macam? Anal ardo lam tuqaddis ahad dan bumi ku ra iso nyucekno wong. Abu Jahal lu lahire yang nang Mekah tapi yo gendho. Abu Lahab lahire nang Mekah tapi yo gendho. Aku kepengin ngekeh-ngekehno bumine Allah dienggo napa sujud. Dan pertanyaannya gitu, kowe luwes seneng wong sujud nang pangeran tersentralisasi nang Mekah apa seneng menyebar di seluruh dunia? Mboten pertanyaane nek dibalik ngoten. Senang menyebar di seluruh dunia dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat sehingga alhamdulillah Islam perkembangannya cepat mergo ora seneng tersentralisasi teng Mekkah. Saiki wong salah kaprah anggere Mekkah iku hebat mergo salate wae padha karo sewu salat. Sesuk mulai ra salat gojek susuk. Ono wong kaji bahlul, wong bela-bela kata kaji tapi gak salat. Barang-barang kaji tambah ra salat. Cek susuk kathah salatku bar saya mergo jare salat ning kono padha karo sewu napa? Salat. Padahal nak sewu salat nak sak dhuwur sewu salat ning kono 40 dina ping wis sak umur ya. Lah nak kajine umur 70 tahun salat 40 dina berarti padha karo piro? 40.000. 40.000 salat wis pirang dina? Gue mun taunan nggih. Wis ra salat nganti mati wis. Wah, nak jantung nak idan kape. Faham tidak? Di Pulau Suwon, ulama kita ya bisa salah, kiai Indonesia bisa salah, siapa saja bisa salah. Tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan. Mergo wong ulama Mekah, gua para Ka'bah mesti bener kita. Ya kalau salah salah saja, tidak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari nopo Ka'bah. Nanti nak ngono kita masuk nopo mustakbirin nopo bi. Jadi eling-eling ini ayat cara kula spektakuler tenan nggih peringatan mbek kita lah aja sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan sing wonten mboten nggih bener nggih bener nggih salah nggih napa salah. Terus niki kula terangaken walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Umpama kebenaran tuh anut selera mereka, nafsu mereka, mesti dunia ku rusak. Dieling-eling ya niki pegangane kiai-kiai tasawuf sing ikhlas kiai-kiai alim ini. Aja geman ke dadi ulama iku anut selerane wong awam. Mergo nek anut selerane wong akeh iku kebenaran menjadi hancur. Ngene iku masyhur nggih kula bolak-balik mboten bosen cerita.

Jadi yang percaya hisab ya banyak. Jangan karena kita tidak bisa hisab percaya ruqyah wae gampang, ilmu hisab jelimet. Anak ngono berarti annasu ada umajailu manusa mesti musuhi barang sing ora iso. Waktu gale ning dunia Quran ana kifake ra iso sapa gunane sapa iku apa to? Wong diwaca bolak-balik ya maknane keliru, nek ora ana gunane padune ndekne ra iso. Duh galung suke di mobil loro telu jare sing wong mlarat gunane apa mobil telu nek digo sitok sing loro nganggur. Lha wong suke ku roh carane logikane nek di telu rusak sitok ijek ana sitoke. Kowe ora rasane dadi wong apa? Suke. Itu gale wong rawayong sitoke rantek ora bi telu kowe ora rasane di wong rabi telu. Urepen sa selera mlarat urepot. Dari rabi sitok ya sitoke rantek ora bi apa? Telu. Lah tapi jajal lah wis kayak bojo telu. Jebule nak telu to ya bener. Padha wong ndek mobil telu nak sing duwe ora logikane. Nak digo sitok rusak sitok ijek. Sitok. Tapi nak wong melarat kan. Duwe telu gunane opo digo sitok ya sing loro nganggur. Lah ya ora sambung to ngoten niku. Dadi hisab meskipun kita ngikuti ru'ya tetap harus nganggep hisab itu ilmu yang luar biasa. Buktinya kita percaya gerhana matahari ya berdasar napa? Hisab. Mulane jare Imam Ghazali, aja geman wong Islam mbok latih mbok jak bodho. Mergo kowe bodho terus bodho mape mbok gawe gerakan. Nek bodho bodho dhewe ae jare Imam Ghazali, nek bodho dhewe anake ora usah napa ajak, ajak. Mulane kula nang ngertangkai tanjung, Gus dinan percaya hisab apa ruya? Lah aku ada mbok du hisab mek ruya, aku wong alim, ruya ya roh dalile, hisab ya roh dalile tak jawab ngoten. Berarti jenengan yo hisab yo ruya, yo hisab yo ruya. Wong padha ra ilmune. Aku ora perlu gedeng salah sitok ya. Ya karena tadi ya, dari Imam Ghazali bagaimana Anda memungkiri ilmu yang sudah terbukti. Apalagi ilmu itu legal. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Dadi piye wae langit bulan digawe niku supaya kita ngerti napa itu hitungan. Mun nggih kula terusaken dadi kula suwun ampun geman kebenaran itu sampean bandingkan kalian wong akeh. Iku kula tak crito sithik teng fatwa fatwane Sufyan As-Sauri. Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum medok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niki rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan As-Sauri berpendapat tidak usah dikasih. Karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api ewang nakal pancen mati jare Sufyan As-Sauri. Api ewang nakal pancen apa? Mati, wong gak guwang akeh. Terus yang satu lama berpendapat tidak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ana wong kecelakaan masuk kita kok iki oplosan ta ora iki. Lah anak kowe misale beda partai iki sak partai ta ora ya ruwet. Apa menan anak kowe fanatik BNU iki NU ta ora ngene sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah ta ora. Lah sesuk nak sing ahli sunah rasul. Wah, iki ra jigoten rasa tulung mergo ora ya repot. Padahal nulung wong ya sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Atuh sing matre jelas, kelar bayar ta ora iki. Lah malah cara aku lebih jelas, lebih jujur maksudnya loh. Nak kelar bayar tak tulung nak orang-orang. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Sing sitok berpendapat ditulung. Lah era saniki era sekuler saniki orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi napa? Manusia. Kados ngoten niku dulu itu jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obatno wae. Penang mati nang wis. Dadi misale ana germa lara, cara ulama dhisik cara dokter kok ada apik mati. Tapi aja disuntik mati lho yo salah paham terus. Ate kono ngembarno ben kita ora terlibat nulung wong do. Saniki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ora kudu anut selerane wong Oke, tapi saat ini pun telas, madhab ini pun telas. Madhab sekarang lebih gampang, pokoknya gue juga tolong, ditolong. Dan ini pun alam, gue kalau piambak buat terngertos. Ki polemik-polemik ngoten itu mulai ulama riyen sampai saat ini. Faham gitu, terus kalau suwun madhab-madhab sing macam-macam niku, gue diuji lah, diuji tapi rasa berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah saat ini lu elek menen acara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener apa? Nasional. Oh, jadi saya kiai-kiai alim terus misalnya, tapi menurut tokoh ini TV-TV ini loh. Kue ini semua alim tenan, mau cemuin setengah wapal, Bukhari setengah apal, musuh tokoh populer yang TV, jarin lokal ambek apa? Nasional. Musibah tenan itu malah anak bandingannya lokal ambek apa? Nasional. Ya, maksudnya artis sing elek ya wakil orang wedok ayu, orang desa Gunung Kidul ya wakil kono rabi artis nasional sing ngoncong uru intune tak apa itu ayo tokoh apa? Nasional dieling-eling gitu, terus kula niku duwe guru, gurune guru niku nak duka niku termasuk dosa gede niku gawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu kiai alim lokal karena gak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmu ini nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurannya iki nasional, iki lokal. Kulo sering ditangkeli tengok. Tapi nak kulo buatan tersinggung. Nak kulo pribadi, wong gak hukumnya manusia wae ono tersinggung. Tapi nak kiai-kiai sepuh do tersinggung tenan. Ngomongnya uang. Kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong-wong ngoten iku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong buatan enten. Boten nanten apa ilmu? Boten nanten ilmu nih. Sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan. Ngge ukuran lokal. Sesuai rangkok nang ulama Indonesia, ambil ulama Mekah. Tokoh nasional musuh inter nasional wah kalah meneh. Lah anggere jowo Indonesia internasional, masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa? Tugale seminar akal-akalan tok nang kene kakno Malaysia jadi seminar internasional. Lah nek misale sampeyan wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT padahal sing teko wakil napa presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora roh apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono lho ben sampean dadi misale ana ulama internasional. Lah kira ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal pahpoh raro popo. Mulane wonten ulama internasional jadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sifir go kerupuk cilik bareng digoreng meletok kaget. Ulama internasional masya Allah hadza haram hadza sihir. Jare ngene iso goblok kerupuk diterani sihir. Karane mangkel. Ayo re, padahal ini kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Mosok kebenaran itu diukur lokal lebih intern apa? Lokal. Ayo re, padahal serasa dijerok-jerok apa yang ngoten. Ini wau kula nerangno ngaji Samiron tahjur. Mustakbiri Nabi apa? Samiron tahjur. Mohon kula terusakan ya. Wa huwa Allah Ta'ala iku alladzi dzat ansha'a kang gawe sapa apa khalaqata sing gawe sapa Allah Ta'ala. Lakum kedue sira kabeh asma'a ing pengrungan. Bimaknal asma'a tekelase kelawan makna pira-pira pengrungon Allah iku zat sing gawe keiso krungu wal absara lan zat sing gawe keiso ndelok wal afidata lan zat sing gawe kowe de ati ail kuluba tekesi kowe iku duwe ati wis menungso duwe rasa ora kaya kewan maksudnya nah kewan parah kados kucing mangan anake dhewe iki biasa wong kula rak nate roh macan niku kehidupan harimau niku tenggene discovery niku lucu. Macan wedok dia anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mergo anake wis mati, dadi kurang iki anggere anake mati wae kumpul meneh padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan anake. Anak wong agak nganti ngono. Dadi duwe dendam bareng sing nelantara anake yo didendami kan macem. Lah wong pegatan jare kan bela anak. Macam tadi apik lah tapi aja pegatan nah iso biasa ae sing mesti takdir yo keben ngono sing ngoten ail kuluba tegese pira-pira ati dadi manusa ditakdir duwe rasa ora kaya kewan qalilan sithik banget qalilan mas sithik banget

ya Jabir, ya Sohibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunnah Nabi? Ya sunnah Nabi, plus mergoke kelar tuku. Tua mbak itu. Ya itu tadi, sing kula cerangno wingi, Jabir terus nangis. Wong nak mati, ku kafane rapet orang, nggih rapet. Terus cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kapundhut itu ahabun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirai. Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tau dilakoni Nabi. Termasuk Nabi pernah salat dalam keadaan takut. Pernah salat gak iso wudu, pernah salat dalam tekanan, termasuk pernah salat mau nganggo klambi setunggal. Paham gitu, terus macam-macam. Mulane saiki misale sedekah sunah Rasul, mergo kowe kelar. Sedekah sunah Rasul, termasuk sunah Rasul iku kelaparan nganti ganjil weteng ke wanita ora. Lho mboten firman wanita ora. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah Rasul sing asik-asik ya. Sedekah kan gagah. Gagah dilem mesti di dhuwit. Jare kowe milih sunah Rasul dibedak-bedak wong 10 tahun terus mangan weteng diganjel ora menang-menang. Lha iku lakoni sik 13 tahun. Lah wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan ono sunah Rasul iku bojone akeh. Ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kataku bar Khadijah kapundhut pojok sugeng. Jawab mawon. Kapundhut. Nah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ra kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Sampai payo-payo wae biasae ora usah muni sunah-sunah Rasul. Engko nek kowe muni persis, pertanyaane persis no sik bojomu iki kon mati sik. Wis biasa nek wayo. Kenapa wayo? Pengen. Ono wis bar jujur ta. Lah kenapa kepengin? Ya mergo te dhuwit. Mergo nek ora te dhuwit kuwi ilang kepengin kuwi mesti ilang. Tapi ora usah sok suci sini-sini napa? Karena ya itu tadi. Nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwa kata poligami pasca Khadijah napa? Kapundhut. Ya macam-macam. Ya biasa mawon anak ben ngamal ngamal wis piye wae zina ku elek api rabi ngoten dadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lho gitu, Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kena apa wong kon nikah? Fa inna wa ghadulil basar wa ahsanu lil farji. Piye wae nek isra rasane wong wedok rabi kepengin yo rabi ku njogo sangka sina. Nabi sederhana ngendikane ghadulil basar wa ahsanu lil farji. Pokoke butuhe rabi ku ben gak napa? Gak sih. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh soleh dhewe. Oh, wah yo ngekeno mate Nabi ngene-ngene. Lah masih yo bojo melek yo iso produksi, tapi gak kuat kan nek bojone elek. Lah yo nek tujuane ngekeno-keno umat cah papat mbok rabi panjang kabeh tetep nak produksi wong tapi iso to? Tapi tetep milih sing nopo? Ayo. Wis ora usah berlebihan iki biasa mawon niru Nabi, kena apa kok nikah ya ahdulil fasor wa asanu lil farji. Piye wae nikah ndadekno ora zina. Menane ki sing hormat mbek bojomu sing dadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Lah sing ora zina termasuk sebabe melarat. Iku ya termasuk kudu syukuri piye wae sebabe ora zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe dhuwit terus ora zina iku langsung wali. Perkara iki kesempatan kok. Mergo wong pitu sing yuzilluhum wa fi dzil yaumil dzilla ila dzilu ora ana sing lebokno melarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Artinya syaratnya orang zina jadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi orang zina itu ya sampai, tapi orang wali. Tapi nak di kesempatan orang sido ini ku wali ini. Padahal di kesempatan orang suge tau melarat. Orang suge, jadi orang suge gampang jadi wali. Pokoknya ngeras sido maksiat wali, ngeras sido terus pokoknya usaha orang sido. Ini ku gampang jadi apa? Jadi hiling-hiling, jadi kalau suwon, sing ngaji kula nu ngerti aja nganggep Quran itu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nek disebut balik ana hukum makhluk udah dirancu. Ya mau manusa iso mikir. Iku sawangane sing kudu mikir iku manusa. Nak lemah aneh. Padahal manusa sing iso mikir digawe Allah saking lemah. Tapi nak kowe nyifati Allah wa waladhi yuhyi kersane nek Allah ping uripno lemah ya keben. Nak ping uripno wit iso ngendikan ya keben, uripno sapi ya wis ben.